Sini dikit. Mas turunin sini dikit, Mas. Mas. Sini dikit, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والعلم النافع والتوفيق والسداد يا رحمن يا كريم يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لك جيان برتما كتاب مصطلح الحديث yang sebenarnya sudah kita khatamkan, namun kita kaji lagi dari awal dan dari nol untuk rekan-rekan sekalian yang belum pernah mempelajari kajian mustalah hadis. Maka moga-moga ini kajian akan benar-benar membuka pintu-pintu ilmu menuju ilmu hadis. Dan kitab atau kajian mustalah hadis itu adalah kajian basic yang harus dilampaui oleh seorang thalibul ilm, yang mana kajian ini adalah kajian ilmu alat yang sangat penting untuk mengetahui hadis, untuk memahami tentang rijal, orang-orang, para perawi, sanadnya, takhrij hadis, kemudian matan hadis, kemudian kitab-kitab hadis. Jadi kajian mustalah al-hadis itu kajian yang sangat vital bagi para pencari ilmu syariah. Agar nanti ketika misalnya kita membaca kitab Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab Sunan, itu banyak sekali istilah-istilah berkaitan dengan apa yang dipelajari dalam ilmu hadis. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan tidak mencari ilmu secara parsial saja. Dan juga hanya mencari ilmu ini namun ilmu lainnya seperti mustalah hadis kita tidak mempelajarinya. Itu justru suatu kesalahan. Jadi seseorang misalnya hanya mencari ilmu fikih, kemudian dia tidak mengetahui istilah-istilah dalam hadis, maka itu suatu peremehan terhadap ilmu syariah. Jadi ilmu syariah itu ilmu yang satu paket semuanya. Tidak ada satu doang dipelajari yang satunya enggak. Ya, jadi kita mempelajari alhamdulillah dalam program kita ini, antum di sini juga kita semua mempelajari bahasa Arab, ilmu alat. Itu penting sekali. Ya, membuka pintu-pintu ilmu yang sangat besar. Kemudian juga mempelajari usul fikih kemarin sudah dan juga esok hari Rabu. Kemudian kita sekarang mulai mempelajari mustalah hadis dan juga hari Kamis insyaAllah. Dan kita mempelajari juga langsung praktik kepada kitabnya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Jadi antum tadi mendengar baru sedikit dari istilah-istilah dalam ilmu hadis tentang sanad. Itu baru sedikit. Kalau misalnya kita datang ke ulama langsung mempelajari tentang Sahih Bukhari dan hadis, itu mereka banyak menggelontorkan istilah-istilah. Kalau misalnya kita tidak pernah mempelajari mustalah al-hadis, maka bagaimana mungkin kita bisa memahaminya? Dan perlu mengetahui, mengkaji kajian ilmu alat seperti ini tidak dengan daurah. Ya, daurah itu bagus, tapi daurah itu manfaatnya adalah kita mengetahui kitab secara general. Tidak bermakna kita bisa menguasai ilmu itu. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Dalam waktu 3 hari kita mempelajari, walaupun 3 hari full. Satu hari mempelajari mustalah hadis misalnya 10 jam atau 15 jam. Selama 3 hari berarti 45 jam. Itu enggak bakal membuat antum menguasai. Karena yang namanya mencari ilmu itu harus step by step. Tidak langsung begitu saja satu paket, satu kitab, langsung begitu. Tetapi itu manfaatnya adalah kita bisa mengetahui keilmuannya secara global saja. Makanya banyak orang-orang yang ketika ada daurah 3 hari, kemudian mempelajari misalnya mustalah hadis, kemudian dia tertarik karena apa? Dengan janjinya dalam 3 hari itu bisa mengkhatamkan kitab, dikiranya bahwasanya itu bisa membuat dia memahami mustalah hadis, dan ternyata hasilnya sama sekali nol. Setelah daurah enggak ngerti sama sekali. Ngertinya pas di daurah saja. Itu kenapa seperti itu? Pertama karena tergesa-gesa. Bukan karena salah daurahnya, bukan, tapi karena tergesa-gesa dalam berpikir bahwasanya hal seperti ini akan bisa dengan mudah didapatkan dalam waktu yang singkat. Makanya kita di sini mempelajari mustalah hadis, antum harus benar-benar sabar. Mungkin kita sampai 5-6 bulan atau bukan lebih dari itu, bahkan bisa sampai setahun hanya mempelajari kitab ini saja untuk menghatamkan kitab ini setahun. Itu adalah hal yang mungkin. Dan itu bukan suatu apa namanya lama atau pelama-lamaan, enggak. Ini kita yang penting kita memahami benar-benar, karena ilmu yang kita pelajari ini bukan ilmu ringan. Ilmu yang untuk pelajari bahasa Arab bukan ilmu ringan. Mustalah hadis bukan ilmu ringan. Usul fikih bukan ilmu ringan. Semuanya ilmu perkakas yang berat. Ya, semuanya ilmu yang berat. Jadi kalau misalnya antum mau berehat-rehat, berleha-leha, kemudian malas-malasan, kadang masuk, kadang enggak, bukan karena darurat ya, bukan karena pelajaran, karena ini, bukan karena pekerjaan, karena apa, tapi karena memang malas, itu ana wasiatkan supaya tidak tidak ikut majus ini. Kalau misalnya memang tidak tidak ada niatan benar-benar sungguh-sungguh, ana sarankan dari sekarang tidak ikut majus ini. Karena apa? Majus kita ini membutuhkan niat yang sungguh-sungguh lillahi ta'ala, dan juga benar-benar niat istiqomah dalam mempelajarinya. Kalau misalnya ketinggalan, minimal mendengar rekamannya. Ya, minimal. Atau kalau misalnya nggak bisa, mending ikuti terus. Baca terus, ulangi. Jadi harus seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya semangat di awal. Anda nggak mau di sini ada yang semangat di awal, datang terus di awal, nanti kemudian di akhir atau di pertengahan hilang dia. Karena futur atau karena kemudian merasa ini semua berat, ini semua berat. Tapi ketika Allah memudahkan jalan antum, ini semua terasa begitu saja terjadi, insya Allah ta'ala. Jadi harus benar-benar kita meminta sama Allah subhanahu wa ta'ala istiqomah benar-benar dalam mencari ilmu. Jangan sampai kita terputus di pertengahan karena mungkin terbiasa dengan kajian-kajian standar atau yang tidak dengan ilmu alat. Kita harus benar-benar mulai sekarang mengupgrade benar-benar. Jangan sampai kita terus-menerus seperti itu. Dan terus-menerus seperti itu. Jangan mau ketinggalan karena banyak yang sudah meninggalkan kita. Ya. Kita mulai dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Maha Pengasih, yaitu Ar-Rahman. Di sini dimaksudkan terjemahannya Yang Maha Pengasih. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Innalhamdulillah, unta yang puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita memuji. Memujinya. Wa nasta'inuhu, kita meminta pertolongannya. Wa nasta'firuhu, kita meminta ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi, dan kami, kita memohon perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari segala kejahatan diri. So, di sini syururi anfusina, kejahatan atau keburukan-keburukan. Syurur jamak dari syar, syurur jamak dari syar dengan sya tebal, bukan sin, jamak dari sya, syar, keburukan-keburukan. Anfusina, dari diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan keburukan-keburukan amalan kita. Di sini yang pertama di diri kita itu ada keburukan dalam jiwa kita. Berarti ini batin. Kemudian sayyi'atu a'malina, keburukan amalan kita, amal-amal kita, jamak dari amal. Nah, ini berarti lebih condong kepada zahir. Ya kan? Kita berlindung kepada Allah dari keburukan kita dari segi batin dan zahir. Ya kan? Syurur dan sayyiat itu sama, yaitu keburukan-keburukan. Adapun anfusina itu jiwa-jiwa kita, diri kita, kalbu kita. Ya. Adapun amalina itu amalan-amalan zahir kita. Bisa juga termasuk amalan kalbu. Jadi kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Karena tiap manusia pasti memiliki tabiat buruknya masing-masing. Dan juga memiliki amalan buruknya masing-masing, maksiatnya masing-masing. Dan kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Dan juga berlindung kepada Allah dari akibat itu semua. Akibat buruk itu dari keburukan kita itu semua. Ya. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. So, di sini antum, di antara petunjuk Allah kepada kita semua adalah menuntut ilmu secara konsisten. Barang siapa yang sudah Allah tunjuki kepadanya, diberi hidayah untuk menuntut ilmu secara konsisten, itu tidak ada yang mampu menyesatkannya. Makanya kita terus meminta kepada Allah, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, kami meminta petunjuklah, tunjukilah kami jalan yang mustaqim, yang lurus. Karena kalau sudah Allah tunjuki kepada kita jalan lurus, kemudian kita berada di atasnya, itu tidak ada yang mampu membelokkan. Seseorang misalnya pergi jauh-jauh hanya demi menuntut ilmu, dia halangan, rintangan, apapun hujan, kalau memang Allah sudah menunjukinya pada ilmu, itu dia akan terus. Dan itu keberkahan buatnya. Kebaikan buat dia. Harus seperti itu kan, kita menuntut ilmu. Dan kita selalu meminta kepada Allah hidayah. Kemudian wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Jadi ini berarti semuanya itu kembali kepada Allah dan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan kesesatan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengkadarkannya, mentakdirkannya. Maka kalau misalnya kita melihat masa lalu kita mungkin tidak pernah ngaji. Itu berarti ketika itu belum mendapat petunjuk. Dan betapa banyaknya orang yang memang mereka itu pengen mendapat kebaikan, namun Allah belum memberi hidayah. Gitu. Mereka pengen ngaji, tapi Allah belum memberi hidayah kepada mereka untuk datang ke majelis ilmu. Itu berarti belum diberi hidayah oleh Allah. Dan kalau belum diberi hidayah Allah, siapapun mau memberi hidayah padanya nggak bisa. Hidayah yang dimaksud di sini hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad, itu kita hanya menyampaikan aja. Tapi kalau hidayah taufik, itu Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya, ya, untuk memberinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau, keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang mengikuti ajaran mereka dengan baik hingga hari kiamat, amma ba'd, hingga hari kiamat. Baik, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang mengikuti Rasulullah, keluarganya, dan juga para sahabat dengan baik hingga hari kiamat. Allahumma amin. Kemudian Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ini ayatnya gimana? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, membawa al huda petunjuk dan din al haqq agama kebenaran. Dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya siapa? Karya Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al huda itu petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, dan ad-dinul haqq adalah amal yang saleh. Jadi Allah Ta'ala telah mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa ilmu dan juga mewarisi ilmu yang untuk diamalkan. Dan membawa agama yang benar, yaitu membawa amal yang soleh. Mencontohkan amal yang soleh. Baik. Jadi, atau enggak dengar kitabnya? Enggak dapat kitab? Oh, keringan. Oke. Okay. Tidak punya berarti. Baik. Jadi, membawa petunjuk dan agama yang benar. Kita tahu Nabi Muhammad SAW telah membawa itu semua. Untuk memenangkan agama ini, liyuzhirahu ala dini kullihi. Ya? Untuk membawa, memenangkan agama ini di atas seluruh agama yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hadis kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia, umat manusia, ajaran yang telah diturunkan kepada mereka, supaya apa? Supaya mereka mau berpikir sehingga bisa mendapatkan petunjuk dan keberuntungan. Sebenarnya berarti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewariskan apapun dari harta. Yang diwariskan adalah ilmu, dan itu tradisi para ulama dan tradisi para tradisi para anbiya, para nabi. Para nabi mereka lam yuwarithu dinarun wala dirhama. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan ilmu yang dimaksud itu syar'i. Mereka tidak mewariskan ilmu geologi dan biologi, kemudian biografi, ilmu perbintangan dan semacamnya. Enggak. Tapi yang mereka wariskan sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syar'i. Dan yang Nabi wariskan adalah ilmu syar'i. Sehingga kita diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i secara global kemudian disunnahkan bagi kita untuk terus bersungguh-sungguh menuntut ilmu secara parsial, secara detail, maksudnya secara detail. Nah, dengan demikian, Al-Quran dan Hadis merupakan dua pondasi pokok asas yang menjadi dasar tegaknya hujah Allah atas seluruh hambanya. Maksudnya, dengan adanya kedua hal tersebut, hujah telah tegak atas setiap manusia sehingga mereka tidak memiliki alasan di hadapan Allah kelak dalam meninggalkan berbagai kemaksiatan dan melaksanakan perintahnya. Ini secara globalnya. Karena sudah jelas ada Al-Quran, sudah jelas ada As-Sunnah. Dan yang kita takutkan sekarang adalah ketika zaman internet age ini, sudah benar-benar ya kan, membumi dan mendunia sekali, ditakutkan tidak ada lagi hujah bagi seseorang untuk tidak menuntut ilmu. Yaitu tidak ada lagi hujah bagi seseorang mengatakan di kampung halaman saya tidak ada guru, tapi dia tiap hari memakai internet. Itu tidak ada hujah seperti itu. Dan itu betapa banyak sekali orang-orang seperti itu. Jika orang yang ingin belajar, dia ingin belajar, tapi nggak ada guru. Namun dia ada internet dan kuat sinyalnya insya Allah, dan juga punya uang untuk membeli pulsa. Orang seperti ini aja bisa jadi tidak ada hujah padanya, apalagi orang yang tidak mau belajar. Nah ini lebih-lebih tidak ada hujah. Tidak ada hujah padanya. Karena apa? Karena orang sepertinya tidak mau belajar, tidak mau berpikir bagaimana, tidak terpikir bagaimana belajar ilmu syar'i. Yang seperti ini hujahnya lebih berat. Ya. Zaman sekarang itu semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala permudah. Dan semua hal yang mudah ini itu seperti pisau dua mata. Satu sisi kalau digunakan bermanfaat itu sangat ekstrim bermanfaat sekali. Dan satu sisi kalau misalnya digunakan untuk keburukan itu jauh lebih buruk daripada orang-orang masa lalu. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang yang menggunakan kebaikan dari Allah ini, yaitu keberkahan ini, yaitu internet dan semuanya untuk keburukan, itu jauh melampaui keburukan orang-orang zaman dulu dalam kemungkaran. Tapi sebaliknya, insya Allah orang-orang yang benar-benar memfokuskan diri, benar-benar kalau misalnya menggunakan hal-hal ini untuk kebaikan, baik maslahat kaum muslimin atau untuk dirinya, maka dia akan memberikan hal yang luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar melihat di sini, melihat situasi dan kondisi sekarang, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan benar-benar untuk berdakwah atau belajar dan semacamnya. Ya, hujah telah tegak atas kita untuk benar-benar mencari ilmu syar'i. Dan tiap-tiap kita sudah sadar bahwasanya ilmu syar'i itu bukan satu bagian saja kita ambil, melainkan kita harus dan berazam untuk mengambil banyak darinya. Sekarang antum telah menghadapi kemarin materi tazkiyatun nufus dan tauhid. Kemudian telah antum hadapi bagaimana bercakap dalam bahasa Arab. Kemudian telah menghadapi bagaimana usul fiqih. Tadi juga telah menghadapi bagaimana Sahih Al-Bukhari itu baru satu buku dan itu baru satu hadis dan itu bahkan baru sanadnya. Iya. Dan juga tadi nahwu. Dan nahwu itu baru sedikit. 1%-nya belum. Kemudian juga ini insya Allah mustalah hadis. Dan juga banyak-banyak tafsir dan lain-lain. Dari hal yang seperti kita lihat betapa agungnya ilmu dan betapa banyaknya ilmu syar'i dan tidak terbatasnya dia. Maka kita perlu benar-benar merenovasi manhaj kita. Revolusi. Kita harus merevolusi pembelajaran kita selama ini. Kita harus benar-benar menambah lagi jam belajar kita. Baik secara pribadi atau secara kemajmuan seperti ini. Kenapa? Karena ternyata kita akhirnya akan terbuka cakrawala kita. Oh ternyata yang namanya ilmu syar'i itu tidak hanya secara global disampaikan tentang tazkiyatun nufus saja. Bahkan berkaitan dengan sanad itu pun. Misalnya tadi tentang Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi tadi. Satu orang itu jika dibicarakan bisa satu jam. Mungkin bisa. Itu baru satu orang. Dan itu berkaitan dengan ilmu syar'i untuk mengetahui nanti hadisnya bagaimana. Jadi sangat luas ilmu syar'i itu. Dan kita tidak mungkin menggapai semuanya secara kompleksnya mungkin. Tetapi jika kita tidak bisa menggapai semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya atau bahkan meninggalkan 90% itu rugi sekali. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, termasuk mencari ilmu mushalah hadis yang bukanlah ilmu ringan, bukan ilmu ringan ini. Ya. Kemudian, seorang yang berdalil dengan ayat Al-Quran cukup melakukan satu kali penelitian untuk menjamin validitas atau keabsahan pendalilannya. Orang yang berdalil dengan ayat Al-Quran ini misalnya, itu cukup melakukan satu kali penelitian, riset. Yaitu apa? Penelitian tentang pendalilannya. Tentang kecocokan antara ayat Al-Quran dengan hukum. Kenapa? Karena Al-Quran itu secara syaratnya udah jelas tersambung. Kita udah jelas Al-Quran yang kita kenal masyhur. Semua orang nggak bakal mengkritisi. Oh enggak, ini nggak ada di ayat ini, nggak ada. Enggak. Misalnya kita bilang kul a'udzu birabbinas. Oh antum salah, antum berdalil dengan itu. Karena kul itu tidak ada di surat An-Nas. Ya, nggak ada yang berkata seperti itu. Jadi udah sepakat kita semua. Bahkan ahli bid'ah pun sepakat. Oh ini Al-Quran benar. Kecuali Syiah. Dan Syiah itu pun mereka juga karena mereka buta juga tentang Al-Quran mereka. Nah, di sini bedanya dengan hadis. Apa bedanya? Kalau Al-Quran udah jelas, semua orang bakal sepakat. Oh ini benar, ini sah, ini sahih Al-Quran ini. Tapi yang perlu ditelaah dan diteliti adalah bagaimana antum mencocokkan antara ayat yang antum bawa dengan konklusi antum itu, dalilannya. Antum misalnya mengatakan riba itu haram. Dalil dari Al-Quran. Wa ahlallahu al-bay'a wa harrama riba. Itu Al-Quran, ayat itu kita muttafaq alaih sudah, muttafaq alaiha, kita semua sudah sepakat oh ayat itu benar, ayat itu sahih. Benar, sahih ada dalam Al-Quran. Nah, tapi dari segi apa sekarang? Dari segi kecocokan, ketercocokan antara ayat itu dengan hukum yang kita bicarakan. Haram riba, riba itu haram. Berarti kan harus dikorelasikan antara wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba dengan riba itu haram. Mana korelasinya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa harrama riba. Dan dia telah mengharamkan riba. Dan sudah jelas ada nasnya di sini berarti cocok dengan hukum yang saya katakan kepada antum. Nah, ini jelas. Adapun kalau hadis, antum mengatakan hadis ini Rasulullah bersabda, antum harus tahu derajat hadis itu sahih atau hasan atau bukan. Ya kan? Berarti harus punya ilmu alat di sini, harus punya scanning dulu. Scanning untuk mengetahui, oh ini ada virus detected atau enggak. Ada kedua'ifan atau tidak. Gitu kan? Atau dia derajatnya hanya hasan atau sampai sahih. Ya. Itu satu. Satu riset. Riset kedua, riset seperti riset tadi yang tentang Al-Quran tadi. Yaitu antum harus mencocokkan antara nas hadis tersebut dengan konklusi antum. Berarti lebih lebih banyak lagi tugasnya. Ya. Dan juga untuk meriset sanad itu enggak semudah. Kalau misal kita kan bertaklid sekarang ini. Jadi antum jangan kira antum bukan kita semua mukallid. Kita misalnya kita kitab sunan itu kan sudah jelas ada misalnya ada tahqiq dari atau tahkiman dari Syekh Albani rahimahullah taala, salah sahih sahih sahih sahih hasan dhaif sahih sahih itu disebutkan. Nah, itu kita ketika kita mengikuti ijtihad beliau itu taklid kita. Jadi sangat salah jika misalnya kita memerangi taklid sahih, memerangi taklid maksudnya memerangi taklid buta. Kemudian kita merasa diri kita bukan awam lagi, kemudian kita sudah bukan mukallid lagi, itu salah. Itu pemahaman yang salah meskipun banyak orang-orang memahami seperti itu. Kita tuh sangat bertaklid. Orang yang tidak pernah belajar mushalah hadis atau usul fikih dan bahasa Arab itu pasti mukallid, sudah pasti 100%. Tapi dari sisi ini dia tidak belum tentu tercela. Jadi tidak semua taklid itu tercela. Bagaimana mungkin kita misalnya belum pernah belajar mushalah hadis atau baru satu ini kitab. Kemudian kita bisa meneliti sanad. Asik banget ya. Habis itu kita menyelisihi misalnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam hal sanad misalnya. Kita menyelisihi kemudian Al-Bukhari kita kritisi. Oh ini Al-Bukhari misalnya dalam sanad ini. Dengan merasa bahwa saya bukan mukallid. Saya sudah berijtihad dalam hal ini. Masya Allah. Baru apa apa yang baru dipelajari? Baru belajar mushalah hadis. Baru belajar mushalah hadisnya Syekh Utsaimin. Masya Allah. Kitab-kitab yang lain belum dipelajari, tapi sudah. Dan sama siapa belajarnya? Sama Hasan. Siapa dia? Majhul. Enggak tahu. Hasan Sahih. Jadi jangan langsung benar-benar mentahkim ya. Nah, ya cukup kalau misalnya Al-Qur'an itu kita cukup meneliti indikasi dan dalil atau qorinah yang ditunjukkan oleh suatu nas atau dalil terhadap suatu hukum tertentu. Ia tidak perlu meneliti sanad Al-Qur'an, ya kan? Nah, kita enggak perlu lagi kita meneliti sanad, udah jelas mutawatir, semua orang sepakat. Karena apa? Karena validitas Al-Qur'an, keabsahannya itu telah pasti secara qat'i tanpa ragu. Sudah jelas qat'i tanpa ragu secara lafaz dan makna dalam Al-Qur'an telah dinukil secara mutawatir jelas. Mutawatir itu jelas lebih dari puluhan orang sudah meriwayatkan, sudah tidak ada syak di antaranya kecuali oleh ahli Syiah, orang-orang Syiah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, Al-Qur'an. Az-dzikr itu salah satu nama atau sebutan Al-Qur'an, ya. Jadi majelis Al-Qur'an itu majelis zikir sebenarnya. Majelis zikir itu bukan yang tahlilan, wiridan, selawatan rame-ramean, ibu-ibu siang-siang hari Rabu umumin berisik-berisik, kan biasanya kayak gitu. Dan biasanya suara ibu-ibu semuanya sama ya. Soalnya ibu-ibu biasanya di Jakarta di pengajian yang hari Rabu itu atau hari-hari lainnya yang siang-siang panas-panas itu biasanya sama nadanya, teriakannya sama semua. Seolah-olah itu ibu yang sama. Ya kan? Itu bukan majelis zikir. Dalam artian bukan seperti itu yang dimaksud majelis zikir. Majelis zikir itu adalah majelis Al-Qur'an atau majelis yang mengingatkan seseorang atau para hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan cara mengganggu seperti itu ya. Baik kan, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara az-zikr itu, yaitu Al-Qur'an. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, sementara itu orang yang berdalil dengan hadis memerlukan dua kali penelitian atau riset. Ya kan? Orang yang berdalil dengan hadis memerlukan dua kali penelitian. Pertama scanning, kedua, pendalilan. Ya. Pertama, meneliti validitas atau keabsahan hadis tersebut. Apakah hadis tersebut dhaif? Dan kalau misalnya dhaif, apakah bisa dijamak jalur-jalurnya sehingga menjadi hasan li ghairihi? Atau hadis tersebut, apakah dia hadis dhaif yang dhaif biasa atau dhaif jiddan seperti munkar? Apakah dia ternyata hadis maudhu'? Apakah dia hadis yang syadz yang bertentangan dengan hadis sahih lainnya? Atau apakah dia hadis sahih yang bertentangan dengan hadis hasan? Dan semuanya itu harus difikirkan. Dan tidak semudah itu. Kemudian dilihat dari sanadnya. Apakah sanadnya itu ada siapa? Ada fulan. Dan bagaimana keadaan fulan? Dan bagaimana apa yang dibicarakan oleh para ulama jarh wa ta'dil terhadap fulan? Itu semua penelitian. Satu hadis bisa dua hari. Mungkin. Itu dengan komputer mungkin. Nah, kalau misalnya dengan menjamak kitab-kitab. Nah, itu jangan difikirkan. Nggak masuk akal untuk sekarang. Orang-orang zaman sekarang nggak masuk akal untuk meneliti dari kitab-kitab tok. Kenapa? Tanpa bantuan komputer. Ya kan? Kalau orang sekarang nggak ada komputer, buku doang. Satu maktabah, perpustakaan, dia teliti aja itu. Itu untuk zaman sekarang orang nggak bisa. Iya. Kalau untuk zaman dahulu kuat. Kenapa? Karena butuhnya seperti itu. Kalau sekarang udah ada komputer, udah tahu ada komputer, nggak mau orang sekarang bakal kayak gitu. Tapi hal yang seperti itu, secara mandiri, yaitu secara manual seperti itu benar-benar akan membuat otak itu terbiasa. Berpikir, kemudian memorinya benar-benar kuat jadinya. Makanya orang-orang sekarang, misalnya kamu hanya dapat dari Android, kemudian apa-apa pokoknya secara online. Termasuk juga yang cuma belajar streaming doang, tapi nggak mau ke majelis ilmu, dan maunya belajar secara online saja, itu rata-rata nggak kuat dia. Nggak bakal jadi ulama, nggak mungkin. Nggak ada ulama online doang. Nggak ada. Ya. Syekhul online. Ya. Jadi itu meneliti validitas dan keabsahan hadis tersebut. Kadang-kadang justru itu lebih besar, lebih sulit dibandingkan meneliti hukum di dalam matan hadis. Ya. Apakah berasal dari Nabi ataukah bukan? Hal ini dilakukan karena tidak semua hadis yang dinisbatkan kepada Nabi berderajat sahih. tidak semuanya. Bahkan sampai Imam Al-Bukhari sendiri yang sahihnya, itu juga ada yang mengkritisi. Ya, jadi itu hal yang ijtihad satu sama lain, kritik satu sama lain, itu hal yang wajar sekali dalam ilmu hadis. Sangat wajar. Ya, dan hal itu layak untuk dipelajari oleh seorang thalibul ilm yang memang dia sudah mulai beranjak menengah. Kalau misalnya awal-awal nggak perlu kita mempelajari apa kata kalimat-kalimat Imam Ad-Daruqutni dalam mengkritisi Imam Al-Bukhari dalam sahihnya beberapa hadis. Nggak perlu kita mempelajari itu untuk sekarang. Nanti kalau misalnya udah khatam kitab ini, kemudian udah mungkin kita melanjutkan ke kitab mustalah yang lainnya yang lebih besar, baru kita di situ mulai semakin membuka cakrawalanya, ya insya Allah. Baik, ya, yang kedua, meneliti indikasi hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Nah, ini seperti meneliti ayat Al-Quran, apa indikasi hukumnya ya. Kemudian, langkah pertama yang disebutkan di atas, membutuhkan berbagai kaidah dan hukum yang dapat membedakan keabsahan setiap hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Langkah pertama tadi apa? Meneliti keabsahan hadis tersebut. Itu apa yang dibutuhkan? Kaedah-kaedah dan hukum-hukum agar bisa membedakan keabsahan setiap hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Yaitu itu persoalan orang-orang mujtahid. Kalau muqallid, ya sudah cukup dia mengikuti penilaian dari Syekh Al-Albani misalnya. Atau As-Suyuti misalnya. Atau Al-Iraqi, atau Imam Nawawi, atau yang lainnya. Sudah cukup bertaklid seperti itu. Dan itu enggak berdosa sama sekali. Enggak masalah dengan bertaklid kepada mereka semua, rahimahumullah ta'ala. Bahkan ketika seseorang tidak tahu ilmunya, ya harus bertaklid seperti itu. Enggak mungkin orang enggak tahu ilmunya, kemudian dia dipaksa untuk berijtihad sendiri. Kamu harus tahu sanad hadis ini. Harus benar-benar tahu apa kata ulama tentang fulan, rawi fulan. Enggak mungkin, itu enggak mungkin. Orang yang menyuruh saja belum tentu bisa seperti itu, ya. Ya. Kemudian, manakah di antara hadis tersebut yang dapat diterima atau ditolak? Dan para ulama telah melakukan hal tersebut dan menamakannya dengan ilmu mustalah al-hadis yang akan kita pelajari insyaAllah. Dalam bidang ini, kami menyusun sebuah kitab berukuran sedang. Sorry, bukan berukuran, ini termasuk kecil. Yang mencakup berbagai perkara penting yang terdapat dalam disiplin ilmu sesuai dengan kurikulum SMA kelas 1 dan 2. Ya, Masya Allah. Ya, antum lagi-lagi ya. Antum nanti masuk ke kategori ganteng-ganteng serigala, masih SMA antum. Masih muda ya, alhamdulillah. Masih kelas 1 dan 2 sudah masih. Masih muda sekali ya, alhamdulillah. Nah, umur boleh tua, tapi pelajarannya pelajaran anak muda, ya kan? Masya Allah ya, jiwanya muda, makanya sulit mempelajari ini karena udah ketuaan. Tapi ya, insya Allah, insya Allah bertahan kan. Dan kitab ini kami beri judul dengan Mustalah Al-Hadis. Buku ini saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi materi untuk kelas 1. So, di sini sampai materi pertama itu sampai halaman 65. Ini untuk satu kelas. Berarti untuk satu tahun sebenarnya. Ya. Satu tahun pelajaran formal. Nah, dan bagian kedua berisi materi untuk kelas 2. Ya. Hanya kepada Allah saya memohon agar menjadikan amal kami ini ikhlas untuk mencari wajahnya. Diridhoi oleh Allah dan bermanfaat bagi para hambanya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Allah minta antum untuk istiqomah dalam mempelajari ini semua. Jangan sampai awal-awal doang hotnya. Ya, karena yang akan kita pegang ini insya Allah akan membuat kita masing-masing insya Allah memiliki kelebihan dari segi ilmu. Dan mudah-mudahan para thalabul ilm mereka diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu semacam ini. Jadi tidak hanya kajian-kajian seperti tabligh akbar dan semacamnya, tapi kajian-kajian seperti ini itu layak untuk mereka pelajari semuanya. Wallahu taala alam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.